ومن كان معه هدي فلا. فمنهم الآخذ بها والتارك بها لها ممن لم يكن معه هدي. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه لهم قوة، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعت كلامك مع أصحابك، فسمعت بالعمرة فمنعت العمرة. قال: وما لك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضرك فكوني في حجك، فعسى الله أن يرزقكيها، وإنما أنت من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن. قالت: فخرجت في حجتي، تنزلنا منا، فتطهرت، ثم طفنا بالبيت، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: أخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة، ثم طف بالبيت، فإني أنتظركما هاهنا. قالت: فخرجنا فأهللت، ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل، فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم. فآذن في أصحابه بالرحيل فخرج، فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة. Imam Muslim dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menceritakan: kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhillina bil hajj fi ashhur al hajj wa fil hurm al hajj wa layali al hajj. Kami berangkat atau keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berihram, berniat dengan haji. Muhillin yaitu mengangkat suara ketika berihram. Fi ashhuril hajj, di dalam bulan-bulan haji. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal hajju ashhurun ma'lumat. Al hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang diketahui. Imam Nawawi mencantumkan, faqala Syafi'i wa jamaahiru ulama min as-sahabati wa tabi'in والصحابة والتابعين ومن بعدهم هي شوال وذي القعدة وعشر ليال من ذي الحج من ذي الحجة تمتد إلى الفجر ليلة النحر. Imam Syafi'i dan mayoritas ulama dari para kalangan sahabat dan tabi'in dan orang-orang setelahnya mengatakan Ashhurul Hajj itu adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 malam dari bulan Dzulhijjah sampai berlanjut ke solat subuh di malam lebaran, yakni sampai sholat subuh di Muzdalifah itu saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berwukuf tempat wukuf kami dan dia mendapatkan sholat subuh bersama kami di Muzdalifah, maka dia telah sempurna hajinya. Kemudian diriwayatkan juga dari Imam Malik perkataan yang sama, namun yang masyhur dari kalangan Imam, dari Imam Malik itu adalah Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, bulan yang sempurna. Perkataan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, namun yang masyhur dari mereka ini apa yang kita sebutkan sebelumnya dari jumhur, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari atau 10 malam dari Zulhijjah. Jadi Nabi SAW sebagaimana dikatakan oleh Aisyah berangkat itu di bulan-bulan haji, yakni di bulan-bulan yang tadi, dan dia berangkat di bulan Zulqa'dah. فخرج إلى أصحابه حتى نزلنا بسرف. Ketika kami sampai di Sarif, yaitu tempat yang lebih dekat ke Mekah, di antara Mekah dan Madinah. فخرج إلى أصحابه, dia mendatangi sahabat-sahabatnya, yaitu Rasulullah mendatangi sahabat-sahabatnya. فقَالَ, lalu Nabi bersabda, man lam yakun ma'ahu minkum hadyun, siapa yang tidak membawa binatang sembelihan hadyu, fa ahabba an yaj'alaha umratan, dia ingin menjadikannya umrah, yani semuanya meniatkan adalah haji. Yang punya apa namanya, yang punya hadyu atau tidak, semuanya haji. Sampai di Sarif, Nabi mengatakan siapa yang tidak membawa binatang sembelihan, kalau ingin dia menjadikan umrah, falyaf'al, hendaklah dia lakukan. Wa man kana ma'ahu hadyun fala, siapa di antara siapa yang memiliki hadyu binatang sembelihan, maka tidak boleh dia rubah, karena dia gabungkan antara haji dan umrah. Faminhumul akhidhu biha wattariku laha, di antara mereka ada yang melakukannya, di antara mereka ada yang tidak melakukannya, ada yang menjadikannya hajinya menjadi umrah, ada yang tidak. Yani mimman lam yakun ma'ahu hadyun, dari kalangan orang yang tidak memiliki binatang sembelihan. Fa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kana ma'ahu al-hadyu, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia membawa binatang sembelihan. Wa ma'a rijalin min ashabihi lahum quwwah, dan bersama dengan sekelompok dari sahabatnya yang mereka memiliki kekuatan. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku. Baik. Imam Nawawi mengatakan wa fil had wa fil hadis al-akhir, dalam hadis yang lain, ba'da hadza annahu qala aw ma sya'arti aw ma sya'arta anni amartu an-nasa bi amrin fa idza hum yataraddadun. وما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون. Dalam hadis yang lain setelah ini, yakni ketika Nabi SAW menyuruh mereka, bagi yang mau melaksanakan umrah silakan lakukan umrah, yakni robah niatnya dari haji menjadi umrah. Lalu Nabi mengatakan, tidakkah kamu mengetahui bahwasanya aku perintahkan manusia, yakni sahabat pada saat itu, dan mereka ragu dalam perintah. Wa fi hadis Jabir, dalam hadis Jabir, fa amarna an nuhilla, yani bi umrah. Nabi memerintahkan kami untuk bertahalul, yaitu dengan umrah. Wa qala fi akhirih, dia di akhir dari hadis itu mengatakan fa hallu kama halalna fahalalna wa sami'na wa ta'na. Di penghujung hadis yang lain dikatakan, Nabi mengatakan bertahalullah kalian setelah mengerjakan umrah, lalu kami bertahalul, kami mendengar dan kami menjalankan. Wa fi riwayatil ukhra, halu min ihramikum فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج وجعلوا الذي قدمتم بها متعة. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما آمركم به. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, bertahalullah kalian dari ihram kalian, maka tawaflah di sekeliling Ka'bah dan sa'ilah antara Safa dan Marwah, dan waqassiru, potonglah rambutmu, yakni cukurlah. Wa aqimu halalan, maka berdiamlah, yakni tinggallah di sini dalam keadaan halal, yakni sudah hilang larang-larang ihramnya. Hatta idza kana yaum tarwiyah, sampai apabila datang hari tarwiyah, yakni tanggal 8 Dzulhijjah, fa ahillu bil haji, maka berihlallah, yakni berihramlah dengan haji. Waj'alul ladzi qaddamtum biha mut'atan, jadikanlah ya umrah yang telah kalian lakukan itu sebagai mut'ah, yakni tamattu. Qalu, lalu mereka mengatakan, kaifa naj'alu wa mut'atan وقد سمينا الحج, bagaimana kami akan menjadikannya sebagai tamattu sementara kami telah menyebut haji, yakni bagaimana kami bisa menjadikan dia umrah sementara sebelumnya kami mengatakan haji. Qal if'alu ma amurukum bih, lalu Nabi mengatakan, kerjakanlah apa yang aku perintahkan kepada kalian. هذه الروايات صحيحة في أنه أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة أمر عزيمة وأمر عزيمة عزيمة أمر عزيمة وتحتم. Ini adalah perintah Nabi kepada mereka untuk menggugurkan haji dan menjadikannya umrah. Itu adalah perintah yang tegas dan wajib. Ya, bikhilafi riwayatul ula, berbeda dengan riwayat yang kita baca di atas. Yang pertama, yaitu man lam yakun mauhadun fa habba yaj'ala umrata falyaf'al. Siapa di antara kalian tidak memiliki haji lalu dia ingin menjadikan umrah, maka lakukan. Seakan-akan ini adalah perintah yang tidak tegas, ya. Qala al-ulama khayyarahum awwalan bainal fashi wa adamihi mulatafatan lahum wa inasan bil umrati fi ashhur hajj. Ulama mengatakan pertamanya Nabi memberikan kepada mereka pilihan untuk membatalkan hajinya, menjadikan umrah atau tidak. Diberikan pilihan. Ini dalam bentuk mulatafah, yakni berlemah lembut dengan mereka. Wa inasan bil umrah, yakni memberikan mukaddimah, pendekatan untuk umrah pada bulan-bulan haji. Li'annahum kanu yarawnaha min afjur fujur. Karena di awalnya mereka memandang bahwa umrah di bulan-bulan haji itu adalah sebuah maksiat. Itu dalam pikiran mereka pada umumnya. Jadi Nabi berikan mukaddimah dulu gitu loh. Tidak langsung perintah. Ya. Summa hatta ma alaihim ba'da dzalika al-fasakh. Setelah diberikan gagasan untuk membatalkannya, lalu diperintahkan sebagai kewajiban. Wa amaram bihi amrun azim, azimah wa alzamahum iyyah. Lalu Nabi perintahkan mereka dengan perintah yang tegas dan mewajibkannya. Wa kariya taraddudahum fi qubuli dzalik. Nabi membenci keraguan mereka di dalam menerima perintah tersebut. Tsumma qabilu wa fa'alu illa man kana mauhadiyun wallahu alam. Kemudian mereka menerimanya, menjalankannya, kecuali bagi orang yang memiliki hadiyu. Dari sini kita melihat faedah yang lain, yaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah itu bertahap. Ya. Karena dalam opini mereka di awal itu adalah tidak ada umrah di bulan-bulan haji. Ya, tidak ada umrah di bulan-bulan haji, maka di awal perintah Nabi memberikan motivasi. Nah, siapa yang mau menjadikan umrah, lakukanlah. Ini hal yang seperti ini adalah untuk merubah opininya. Karena opini awal adalah bagi mereka umrah pada bulan-bulan haji adalah afjul fujur, suatu maksiat yang besar. Lalu ketika sudah dilihat ada yang menjalankan, ada yang tidak, berarti opini itu sudah mulai ada yang menerima. Ya, maka itu adalah bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru dipertegas bahwa ini adalah sebuah perintah yang harus dilakukan. Nah, maka akhirnya adalah semua sahabat merubah hajinya menjadi umrah, kecuali orang yang memiliki atau membawa binatang sembelihannya dari Madinah atau membawa hadiyunya dari Madinah. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada saat itu Aisyah sedang menangis. Faqal, lalu Nabi bertanya, "Ma yubkiki?" Apa yang menyebabkanmu menangis? Qultu sami'tu kalamaka ala ma'a ashabik fa sami'tu bil umrati famuni'tu al umrata. Kata Aisyah, aku mendengar perkataanmu bersama sahabat-sahabatmu. Aku mendengar ada umrah. Tapi saya ini terlarang untuk melaksanakan umrah. Ya. Lantas dia mengatakan, "Wa malaki?" Lalu Nabi mengatakan, "Kenapa engkau?" Qultu la usalli. Lalu Aisyah mengatakan, "Aku tidak salat." Imam Nawawi mengatakan, "Fihi istihbabul kinayah anil haid wa nahwihi mimma yastahyi minhu wa yastashna' wa yastashni'u lafdhahu illa idza kanat hajatu idza kanat hajatun kal izalati wahmin wa nahwi dhalik." Ketika Nabi menanyakan, "Kenapa engkau?" lalu Aisyah mengatakan, "Aku tidak salat." Maka dalam ungkapan ini terdapat anjuran untuk membuat kata sindiran dari haid. Jadi dia tidak terang-terang, "Saya sudah haid." Enggak. "Saya tidak sholat." "Oh, kalau tidak sholat berarti di haid," enggak gitu ya. Atau tentang haid atau yang lainnya yang malu untuk diungkapkan, atau melafazkannya itu adalah lafazan yang kurang enak didengar, ya, maaf, kata-kata yang lain, ya, dalam bahasa kita muair, misalkan muair kecil, muair besar, itu bahasanya masih agak ringan, ya, atau yang lainnya yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang rasanya kurang sedap didengar kalau seandainya dilafazkan dengan lafaz yang sharih. Illa idza kanat hajatun, kecuali ada kebutuhan, ka izalati wahmin, untuk menghilangkan adanya sangkaan-sangkaan yang lain, ya, maka perlu ada sharih nyata. Tapi kalau tidak, boleh dengan kata-kata sindiran. Lalu apa kata Nabi? Qala fala yadurruki wa kuni fi hajjiki. Enggak apa-apa, kata Nabi. Dan tetaplah engkau berada dalam hajimu. Fa asallahu an yarzuqakiha. Semoga Allah memberimu kemudahan untuk itu. Fa innama anti min banati Adam. Sesungguhnya engkau ini dari putri-putrinya Adam. Kataballahu alaiki ma kataba alaihinna. Allah telah tetapkan untuk dirimu apa yang ditetapkan kepada wanita-wanita yang lainnya. Qalat fa kharajtu fi hajjati hatta nazalna minan fatatahhartu. Lalu Aisyah melanjutkan perkataannya, lalu aku pergi haji. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha, semenjak dia datang ke Mekah, dia tetap di dalam ihram, ya, kemudian dia tidak bisa melaksanakan umrah karena dia sedang haid. Dia lanjutkan, kemudian sampai masa tarwiyah, sampai masa Mina, wukuf di Arafah, sampailah kembali ke Mina. Lalu ketika sampai di Mina tanggal 10 Zulhijjah, Aisyah sudah bersih, ثم طفنا بالبيت. Kemudian kami tawaf di Ka'bah. وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَصَّبَ. Ya, ini maksudnya Nabi telah selesai mengerjakan tawaf, sa'i, kemudian melontar jumrah, kemudian Nabi SAW kembali turun ke tempat singgah pertama. Ya, ya, tempat singgah pertama karena sudah selesai mengerjakan haji, ingin persiapan untuk kembali ke Madinah. Fada'a, ketika Nabi SAW berada di posisi, ya, di posisi tempat tinggal yang pertama, Al-Muhassab, Nabi SAW memanggil Abdurrahman bin Abi Bakar. Faqal, ukhruj bi-ukhtik min al-haram faltuhilla bi-umratin ثم تطف بالبيت فإني أنتظركمها هنا. Kata Nabi, keluarlah engkau bersama bersama saudarimu dari tanah haram, maka berihramlah dengan umrah, kemudian tawaflah di Ka'bah. Sesungguhnya aku menunggu kalian di sini. Imam Nawawi dia mengatakan, fihi dalilun lima qalahu ulama. Di dalam ungkapan ini, yakni Nabi menyuruh Abdurrahman bin Abu Bakar untuk membawa Aisyah radhiyallahu taala anha keluar dari tanah haram. Ya, dibawa keluar dari tanah haram agar berihram untuk umrah. Maka di sini terdapat dalil bagi apa yang dikatakan oleh ulama, inna man kana bi Makkah, orang yang berada di Mekah, wa arada al-umrata, dia ingin melaksanakan umrah, فَمِقَاتُهُ لَهَا أَدْنَ الْحِلْ, maka miqatnya untuk umrah itu, miqat tempat berihramnya untuk umrah itu adalah posisi yang terdekat dari tanah halal, ya, أَدْنَ الْحِلْ. Jadi tanah haram itu ditentukan batas-batasnya, mana yang tanah haram, di luar dari tanah haram itu adalah tanah halal. Kalau kita lihat Masjidil Haram yang terdekat posisi tanah halalnya adalah Tan'im, walaupun Arafah itu dan Hudaybiyah itu adalah sudah lokasi di luar dari tanah haram, namun itu terlalu jauh dari posisi Masjidil Haram. Maka yang dituju untuk umrah itu adalah tentu tanah haram atau Masjidil Haram. Maka dicarilah posisi yang terdekat, dia di luar dari tanah haram tapi dia dekat dengan Masjidil Haram. Lalu wala yajuzu an yuhrima biha min al-haram. Ulama mengatakan, siapa yang berada di Mekah dan dia ingin umrah, maka hendaklah dia keluar ke tanah halal yang terdekat. Tidak boleh baginya untuk berihram dengan umrah itu dari dalam Mekah. Ya, tidak boleh. فَإِنْ خَالَفَ وَأَحْرَمَ بِهَا مِنَ الْحَرَمِ وَخَرَجَ إِلَى الْحِلِّ قَبْلَ الطَّوَافِ أَجْزَأَهُ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ وَطَافَ وَسَعَى وَحَلَقَ وَفِيهِ قَوْلَانِ. Siapa yang menyelisihinya, tidak mengikuti aturan itu, lalu dia berihram dengan berihram untuk melaksanakan umrah dari haram, yakni dia tidak keluar, lalu dia berihram dari dalam. Wa kharaja ila al-hilli qabla at-tawaf, lalu dia keluar ke tanah halal sebelum tawaf. Jadi misalkan dari rumahnya dia katakan labbaik allahumma umrah, itu yang diucapkan di rumahnya, lalu dia pergi ke tanah halal sebelum tawaf, kemudian dia masuk lagi, ya ajza'ahu wala dama 'alaih, maka perbuatannya itu sudah sah, tidak perlu dia membayar dam karena dia sudah keluar dari tanah haram. Wa illam yakhruj, kalau seandainya dia tidak keluar dari rumah, dia mengatakan labbaik kalau mau umrah, lalu langsung dia pergi ke Masjidil Haram, lalu dia tawaf, kemudian dia sa'i, kemudian dia mencukur rambutnya, fa fi qaulan, di situ terdapat dua pendapat ulama. Ahaduhuma la tasihhu umratuhu hatta yakhruja min al-hil ila al-hil thumma yatufu wa yas'a wa yahlaq. Umrahnya tidak sah sampai dia keluar pergi ke tanah halal, kemudian dia tawaf, sa'i dan bercukur. Kalau seandainya dari rumahnya langsung dia ke Masjidil Haram, tidak sah. Wa tsani huwa al-ashah, dan ini adalah pendapat yang kedua, dan pendapat yang kedua ini yang sahih, yang lebih sahih. Yasihu, umrahnya sah, wa alaihi damun, tapi dia wajib bayar dam. Kenapa bayar dam? Litarkihi al-miqat, karena dia meninggalkan berihram dari miqat. Umrah itu memiliki dua wajib kewajiban. Wajib umrah yang pertama adalah berihram dari miqat. Yang kedua adalah mencukur rambut. Ya, tahallul itu. Nah, ketika dia tidak berihram dari miqat, berarti dia meninggalkan wajib. Ketika dia meninggalkan sebuah wajib, maka wajib baginya membayar dam. Ya. Nah, maka ketika dia berihram dari rumahnya, lalu dia ke Ka'bah, tawaf, sa'i dan bercukur, umrahnya sah karena dia sudah berihram, mengatakan labbaik allahumma umrah, lalu dia melaksanakan aktivitas rukun umrah, ya, dan pelaksanaannya, hanya saja dia tidak berihram dari miqat, maka dia wajib membayar dam. Qala al-ulama wa innama wajaba al-khuruju ila al-hilli liyajma'a fi nusukihi baina al-hilli wal-haram. Hanya saja diwajibkan dia keluar ke tanah halal agar di dalam ibadahnya itu digabungkan antara tanah halal dan tanah haram. Orang datang dari luar nih, dia datang dari tanah apa? Tanah halal, dalam keadaan berihram, lalu dia masuk ke tanah apa? Tanah haram. Berarti dia gabungkan dalam aktivitas umrahnya tadi, dalam pelaksanaan niatnya berihramnya dari tanah halal, kemudian dia masuk ke tanah haram. Ada gabungan dua, tanah halal dan tanah haram. Hajinya begitu juga. Haji bagaimana? Di dalam pelaksanaan haji itu menggabungkan antara tanah halal dan tanah haram. Dia berihram dari Mekah. Tanah apa tuh? Tanah haram. Lalu dia pergi ke Mina. Masih tanah haram. Lalu dia pergi ke Arafah. Arafah ini sudah di luar dari tanah haram, itu tanah halal. Malamnya dia kembali ke Muzdalifah, Muzdalifah sudah masuk lagi tanah haram, dan begitu seterusnya. Ya, maka dia sudah menggabungkan di dalam hajinya antara tanah halal dan tanah haram. Makanya orang yang Mekah ingin berihram untuk haji, tidak mesti dia keluar dulu ke tanah halal. Kenapa? Di dalam pelaksanaan hajinya ada dia keluar ke tanah halal, yaitu wukuf di Arafah. Ya, maka di dalam umrah bagi orang yang tinggal di dalam, dia harus keluar agar dia gabungkan pelaksanaan umrahnya itu antara tanah halal dan tanah haram. Kama anna al-haja, sebagaimana orang yang berhaji, yajma'u bainahuma, dia gabungkan antara keduanya itu tanah halal tanah haram, fa innahu yaqifu bi'arafat wa hiya fil hil, dia wukuf di Arafah dan Arafah itu di tanah halal. Summa yadkhulu makkata li tawafi wa ghairihi, kemudian dia masuk ke Mekah untuk tawaf dan yang lainnya. Hadza tafsilu madhhab Syafi'i, ini adalah rincian madhab Syafi'i. Wa hakadha qala jumhurul ulama, begitu yang dikatakan oleh jumhur ulama, annahu yajibul khuruju ila ihramil umrati ila adna hal, bahwasanya wajib keluar untuk melaksanakan ihram umrah ke posisi yang terdekat dari tanah halal. Wa annahu law ahrama biha fil haram walam yakhruj lazimahu dam, siapa yang berihram dengan umrah di tanah haram tapi dia tidak keluar, maka dia wajib membayar dam. Wa qala Ata la syai' alaihi, wa qala Malik la yujzi'uhu hatta yakhruj ila al-hil. Ata mengatakan tidak apa-apa, ya, sementara Malik mengatakan umrahnya tidak sah sampai dia keluar ke tanah halal, sebagaimana pendapat yang pertama. Taib, kita lanjutkan. Fakharajna, kata Aisyah, lalu kami keluar. Faahlaltu, lalu aku berihram. Thumma tuftu bil baiti wa bis safa wal marwah, lalu aku tawaf di Ka'bah, kemudian antara Safa dan Marwah. Faji'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi manzilihi fi jawfil lail, lalu kami datang, ya, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tengah malam. Jadi proses yang dilakukan tawaf, sa'i, kemudian tahallul, balik lagi posisi Nabi menunggu, itu sudah di tengah malam. Faqala hal faraghti, lalu Nabi mengatakan, apakah engkau sudah selesai? Qultu na'am, aku katakan ya. Fa'adana fi ashabihi birrahil, lalu Nabi menginformasikan kepada sahabat untuk segera berangkat. Jadi menunggu dia. Fakharaja, lalu beliau keluar, yakni berangkat. Famarra bil bayit, lalu Nabi mendatangi Ka'bah. Fatafa bihi qabla salat subhi, beliau tawaf di Ka'bah sebelum salat subuh. Thumma kharaja ila al-Madinah, kemudian dia keluar menuju Madinah. Tawaf yang dilakukannya ini adalah tawaf wada. Ya, tawaf wada hukumnya adalah wajib dari wajib-wajib haji. Maka hendaklah, apa kata Nabi, falyakun akhiru ahdika biha al-Ka'bah, hendaklah interaksi terakhir kita adalah dengan Ka'bah. Maka itulah namanya tawaf wada bagi orang yang ingin meninggalkan Mekah. Jadi kalau seandainya kapan dia berangkat, ya sebelum berangkat dia pergi tawaf dulu, kemudian naik kendaraannya, langsung dia berangkat keluar dari Mekah. Nah, keterangan Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya yang melakukan umrah itu hanya Aisyah saja, tapi ditemani oleh saudaranya Abdurrahman bin Abu Bakar. Dan ini menunjukkan, ya ini menunjukkan bahwa izin yang diberikan oleh Nabi dipahami oleh para sahabat adalah hanya untuk Aisyah, ya tidak kepada yang lain. Kalau seandainya para sahabat memahami bahwa perintah atau izin Nabi itu adalah terbuka lebar untuk yang lain, bahwa bolehnya yang lain untuk melaksanakan umrah, maka tentu yang pertama melaksanakan umrah adalah Abdurrahman bin Abu Bakar. Tentu dia yang pertama yang akan melakukannya. Tapi dia memahami itu adalah hanya ya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka argumentasi dari orang-orang yang melakukan umrah ya berkali-kali dengan perbuatan Aisyah itu adalah argumentasi yang tidak tepat. Ya, walaupun itu bersifat umum, tapi coba ya mungkin dipahami bersifat umum, ah kan ini boleh. Kalau bolehkan Aisyah itu boleh juga kita semuanya, kan gitu. Nah, makanya perlu kita memahami nas teks agama ini dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Ya. Para sahabat adalah orang yang paling tinggi antusiasnya di dalam mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan. Mereka adalah orang yang sangat mendengar perintah Nabi. Mereka adalah orang yang sangat menyukai kebaikan. Maka tentu law kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau seandainya itu adalah yang baik, tentu mereka lebih awal telah mendahului kita untuk melakukannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Aisyah radhiyallahu taala anha melaksanakan hajinya, yang mana dia merubah haji, ya perintah Nabi kepada para sahabat untuk merubah haji menjadi umrah kecuali bagi orang yang memiliki hadyu. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, karena dia tidak bisa umrah sebelum haji karena disebabkan oleh haidnya, lalu dia melaksanakan haji sebagaimana orang lain mengerjakan haji, hanya saja diberikan izin oleh Nabi SAW untuk melaksanakan umrah setelah pelaksanaan haji. Yang kita sudah pelajari sebelumnya dan riwayat yang lain bahwa kondisi Aisyah radhiyallahu taala anha sebenarnya dia sudah di dalam ibadah, dia sudah melaksanakan qiran, haji dan umrah dengan perbuatan satu. Perbuatannya satu yaitu haji, niatnya sudah mendapatkan dua pahala, haji dan umrah. Hanya saja karena secara zahirnya dia tidak melaksanakan umrah sebelum haji, sementara para sahabat yang lain melaksanakan umrah, maka dia meminta, ya karena berkecil hati dia, enggak bisa dilakukan karena ada yang menghalanginya, maka dia minta untuk bisa melaksanakan umrah sebagaimana yang lain sudah melaksanakan umrah sebelum haji. Maka oleh karena itu kasih sayang Nabi SAW, Nabi izinkanlah untuk beliau untuk melaksanakan umrah. Lalu lakukanlah umrah dari berihram dari titik terdekat dari tanah halal, ya, karena orang yang berada di Mekah jika dia ingin umrah dia harus pergi ke tanah halal dulu, kemudian baru masuk ke tanah haram untuk mengerjakan tawaf dan sa'i serta mencukur rambut. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.